Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ketika Anda sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, pasti Anda mendambakan agar putri Anda memiliki pasangan hidup yang ideal, yang mampu membawa bahtera rumah tangga putri Anda, bahtera yang damai, bahagia, melahirkan anak keturunan yang saleh dan salihah. Karena sebagai seorang yang beragama Islam, tentu kriteria pertama kalau menantu Anda, atau barangkali juga bila Anda seorang gadis, pasangan Anda adalah sebagai seorang muslim, taat beragama, berakhlak mulia. Karena dahulu Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau datang lelaki yang engkau ridha, engkau rela, engkau senang dengan agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Namun sudah menjadi satu kepastian pula bahwa perbedaan agama adalah salah satu aspek utama yang dengannya, salah satu alasan utama dengannya Anda menolak lamaran seseorang. Tidak mungkin Anda menerima orang yang berbeda agama non-muslim menjadi pemimpin Anda. Dia pasti akan memimpin Anda, menggandeng tangan Anda menuju ke neraka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran Al-Karim, "Ulaika yad'una ilan nar," mereka itu menyeru kalian ke dalam neraka. "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih," sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan, mengajak kalian agar masuk ke dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Karena salah satu prinsip dalam pernikahan, Allah telah menegaskan, "Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Janganlah kalian nikahkan laki musyrik dengan putri-putri kalian yang mukminah. Karena seorang hamba sahaya, budak hamba sahaya, itu lebih baik kalau dia itu beriman dibanding seorang musyrik walaupun dia kaya raya, walau dia hidupnya makmur, walau tampan, walau berkedudukan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam konsep rumah tangga dalam Islam, lelaki, suami itu adalah qawwam, pemimpin. Lelaki adalah pembimbing. Lelaki adalah penanggung jawab. Lelaki adalah pemegang keputusan tertinggi dalam rumah tangga. Allah telah menegaskan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki itu memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk qawwam, senantiasa memimpin, mengarahkan, membimbing, menggandeng, mendidik. Siapa? "An-nisa qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Karena lelaki memiliki kelebihan. Apakah hal itu? Kelebihan fisik, kelebihan psikologis dan lain sebagainya. Dan karena lelaki membelanjakan hartanya untuk menafkahi, memberikan mahar, menghidupi, membiayai, memberi pakaian dan lain sebagainya kepada kaum wanita. Bila ketentuan agama berlaku dalam hubungan rumah tangga yang itu adalah satu komunitas kecil, satu tatanan kecil, satu komunitas masyarakat yang kecil, Anda harus mempertimbangkan iman. Pemimpin komunitas, pemimpin masyarakat terkecil dalam di masyarakat kita, yaitu rumah tangga, haruslah dipimpin oleh orang yang beriman dan bertakwa, agar perjalanan rumah tangga ini berakhir di pintu surga, bukan berakhir di pintu neraka. Bila ini berlaku dalam memilih kepala rumah tangga yang hanya memimpin 1, 2 orang, 3 orang, mungkin 10 orang, tentu dalam urusan kepemimpinan yang lebih luas, pemimpinan dalam satu desa misalnya, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan bahkan mungkin dalam skop yang lebih luas lagi, yaitu negara, tentu aspek iman itu harus diperhatikan. Tidak sepatutnya seorang mukmin, seorang muslim hanya memikirkan sebagaimana ketika dia ingin menikahkan putrinya, memikirkan yang penting lelaki kaya, yang penting lelaki tampan, yang penting lelaki berkedudukan sosial tinggi, memiliki jabatan. Tidak. Tentu kita harus berpikir jernih. Apalah artinya sebuah harta? Apalah artinya kedudukan? Apalah artinya kemakmuran kalau ternyata akan berakhir dengan hampanya hati kita dari iman? Rusaknya generasi masa depan kita sehingga mereka menodai dirinya dengan kesyirikan, kemunafikan, kekufuran. Apalah artinya kemakmuran kalau ternyata akan berujung di pintu neraka. Derita yang berkepanjangan yang tidak pernah ada ujungnya. Sebagaimana Anda memilih pasangan hidup, calon pemimpin Anda di dalam rumah tangga adalah orang yang beriman, bertakwa, sepatutnya Anda pun memikirkan agar ketika Anda memilih pemimpin dalam skup yang lebih luas, dalam RT, dalam kelurahan, bahkan dalam skup yang sangat luas yaitu dalam negara, Anda memilih pemimpin yang muslim. Karena dalam konsep kepemimpinan, konsep pemimpin dalam Islam, pemimpin itu bertanggung jawab untuk menggandeng, untuk memimpin, membawa rakyatnya ke dalam jalan yang benar, ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena simaklah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Ini tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pemimpin, baik pemimpin dalam skup yang kecil yaitu rumah tangga ataupun tentunya pemimpin yang lebih besar dalam skup yang lebih luas. Tentu aspek iman adalah unsur yang paling utama untuk Anda pertimbangkan. Masalah kemakmuran dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kalau kita benar-benar menegakkan nilai-nilai iman, nilai-nilai takwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh akan dijadikan mereka itu sebagai penguasa, mereka itu sebagai pemimpin di muka bumi ini, negeri mereka akan makmur. Allah Subhanahu wa taala juga telah berjanji man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita wa mu'min, sedangkan amal saleh itu dilandasi oleh iman yang tulus, iman yang benar, maka Allah akan berikan kehidupan yang makmur sejahtera. Kemakmuran sejahtera itu pasti terwujud. Kalau Anda benar-benar beriman, masyarakat beriman, dan tentu iman serta amal saleh tidak akan dapat terwujud bila pemimpin Anda, kepala rumah tangga Anda, kepala daerah Anda, atau pemimpin yang menjadi panutan Anda, yang mengarahkan lajunya bahtera kehidupan Anda, masyarakat Anda, orang yang tidak beriman. Dia akan mengarahkan perjalanan hidup kita, perjalanan masyarakat kita ke jurang yang terlalu jauh, yaitu jurang neraka, na'udzubillah. Karena ikhwatul iman, jangan silau dengan gemerlap kekayaan sesaat. Jangan silau dengan kemewahan sementara apa yang di depan mata. Ingat, di belakang ada neraka. Ingat, di belakang kita ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bila kita wujudkan, bila memenuhi perjanjian Allah, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh, kemakmuran pasti akan terwujud. Namun dengan catatan Anda benar-benar beriman. Karena jadikanlah pertimbangan iman sebagai pertimbangan utama ketika Anda memilih pasangan hidup sebagai pemimpin Anda atau pemimpin putri-putri Anda. Demikian juga jadikanlah iman sebagai pertimbangan utama ketika Anda memilih pemimpin yang akan membawa, menahkodai bahtera negara kita, bahtera kecamatan kita, RT kita, desa kita, kabupaten kita, provinsi kita, bahkan negara kita. Kita harus pertimbangkan iman sebagai solusi pertama atau pertimbangan utama yang harus ada pada seorang pemimpin. Ini harapan saya dan ini adalah keyakinan kita bersama sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.